Tiba-tiba gue darah ini jahiku stres, malah suut. Jadi gue patah kasus-kasus zaman lah. Masalah ini. Lah saat ini gue uang, ini gue penyakitnya suut. Kalau ngaji ini tak niat itu, kalau istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kalau ingin ketemu beberapa tokoh di Rembang, karena Wayai Pilkada. Rembang ini Wayai Pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang uang itu beksu itu. Kiai yang lunak-lunak yang ngomong dari kira pengalaman. Orang-orang juga. Sing keluyuran dari kaya mafia, aku ratau bener. Iku setan, wong sing ngomong ngono apa? Jadi kuna-kuna Pak Mustofa misale fatwa kiai ra pengalaman taruh jopo. Lah kok sing isa itu kok widodo soal mafia. Ora tau bener, aku ra ngono kok. Bener. Mu setan sing ngomong ngono apa? Setan. Mbok e umum men dikusut to, sing kuna-kuna anggap kusut sing isa itu anggap meluang apa meluaskan cakrawala apa soal hakikat orang ngerti ini kok naik siapa nama pihak tenang ya karwaan lupa tadi kita kulon itu ingin ketemu beberapa kiai termasuk kiai-kiai langit orang-orang sing khusus sing soleh ya gada santri kata tenggen kulon unani nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin godo ulama kon selingkuh terlalu jorok kon selingkuh terlalu nopo jorok. Tapi ulama digoda tahasud. Tahasud itu dimulai dari suudzon. Dari dimulai apa? Suudzon. Saya ini sampai pikir. Ini kalau nyontoknya sing kasus nyata saja. Dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa. Kalau dalam kepentingan aljar kuat, takdir. Ketika kiai dengan cakrawala luas, tentu punya wacana dakwah yang luas. Termasuk punya sekolah yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Langkau nak kiai sing khusus akibatnya musolani yang miring, gon budune gue ya tutup hilang, faham gak? Terus kadang ngapa jamaah itu ngentongi dewe di mami dewe, khusus dia ikhlas, tapi prestasinya ngentongi dewe di mami. Sing saya tak pengaruhi gede tapi pejabat yo gelem, donatur mafia gitu nopo, gelem. Terus nak kue sungguhan kan gak ada yang bener. Sing gede buat ke mafia, sing cilik banget berapa ngah? Lah kue dewe terposisi neng di. Faham ya? Kayak dewe posisim. Posisim kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Raroh Bil Hikmah. Enggak sing Bil Hikmah dari Cemen, Rah Pemberah, Pemberahan. Kapan masalah umat selesai? Kalau dasarnya apa suut? Suut. Makanya dari Sidina Umar, Wadu Amro Akhi Ka'ala Ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Niku penting kula aturaken, mergo niki mun dadi fitnah. Nggih, niki mun dadi napa? Fitnah. Kula niku anggere esuk nggih sinau dalu nggih sinau. Mengke anggere jam 07.30 itu mesti kula teng pasar. Mengke badhe niku jam 08.00 mulang teng sana. Ngomong nggih kau. Lah iya lek Gus, dadi kan maksude ku piye? Maksude piye? Kang ning pasar kok wong awam. Nek mulane sare kok masa tenang tangkemmu. Kula ora ngomongan kan sengak cangkemmu. Atas nama ngalimku layak mulang ning cara atas nama awamku ya dari anak-anak nih pasar terus keliru nih aku berarti jinan kak kadang saya naik dewi sana marah aku kan apa yang gue di bank gue rom pangeran gue polisi ya tukang nisab tukang audit mana aku roy pangeran gue fur gampangan mana sebenarnya gue pun rokok aku lebih suar kom buat itu wah sebentar nih kesorah rata sepuro nanti kayak utak kembali latih ambil atim toto itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanopo Allah ahsan. Sekarang tuh penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kula nu istikharah bolak-balik. Gusti kula nu saya ini khusyuk mungkin dari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misaran kados dulu. Keluarga guru nggih kados kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulur nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu ndak boleh karena kategori ajnabi, ajnabi. Nggih to. Kategori napa? Ajnabi. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabi, bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabi, haram dilihat, haram dinikmati. Umumnya jira apa-apa malah mesti napa? Haram. Napa alamat terus. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cah wedok iku cah nakal. nak takok yo ramah, nak ndekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulane Nabi nak dawuhnya kang ngendikan an-nisa an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok wong wedok. Maksude kon ngeduwe apa kon ngancani apa kon menes yo ora jelas wong ngendikan an-nisa an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nek ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai kiroati, diwarai ikra. Nek dirabi wong nakal langsung diwarai domini. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Dadi tepono kita pengen apa ora mbok rabi misale mengko. Boten wani Gusti kula katut nakal ulama sik kalah katut misale gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasa fiddari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah. Perempuan itu kan jabatan. Jadi padha karo rogo harta tahta napa wanita. Kue parek jabatan, parek syubhat. Atau ke jabatan, kue raiso menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan. Menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ono perpu tentang nak narko, tentang perempuan, tentang pornografi, kok aneh. Apa mana ono perda-perda yang pro syarif? Iku mesti barokai politisi sing ngicek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh. Ono perda sing menentang napa pornografi. Mestine wong katok ancekak yo bebas dihanan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik sing atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi sehingga pornografi harus dijamin undang-undang, artinya yang negur malah salah, paham ya? Ini gara-gara ada orang kiai yang mau politik ya itu tetap gak akan diundangkan meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelap, paling tidak itu gak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid menko ekonomi raya laba atau margin laba. Lah umpama ora ana politisi ora ngarani anggaran go masjid go podo. Ora ngasih lo dhuwit ngentekno dhuwit atuh nggawe pasar ta minimarket. Iki gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nah, ngendikane Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor 2 perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan kados Syekh Di Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gusme mulai lonte tidak wae mulai orang bener ya apa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gusme? Faham? Soal kita enggak wajib anut enggak wajib kula lah sebenarnya ini buatan wajib tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok paregi rawan selingkuh, mbok doi rawan tindak. Enggak. Jadi masalah harta, tahta wanita itu tersebut. Mbok doi rawan tindak wae, mbok paregi rawan dah. Kita banyak jadi kayak gede loh, tunggu terus ono rondo-rondo sering sowan konsultasi. Ya pertama konsultasi hukum, sesuai konsultasi nak sih kalau saya ini nangkah mbak, malin obo boten mbak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin ya, marah, patutnya sopo. Mulai dijajaki. Nah, saya kira kira rasa jadi kayak gede, rapati kro. Ini Nabi Dawud nyakang, an-nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan, ad-daulah, ar-riyasa. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwahi perempuan nggih, kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Nah, ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. ciri utama ngubah nak gelem kumpul. Iya gue bisa ngubah lontek nak gue dia atau gelem kumpul karena kalau gelem ngandani. Gus Mek gue cakrapi bapak gue loh, jadi gue loh rahmat. Iya nak putra niki Hamid Pasuruan gak ada Gus Nasih, nak gijam ini gak ada nama Gus. Gus Mek, gue loh nuak keluarga lah, jadi ngerti. Memang itu masalah yang gak pernah selesai. Kemungkaran gimana? Zaman kali Jogo gak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani jahadatane tekaten. Darani kalimat jahadat, kalimat sodat. Kalimat apa? Sodat. Sampai secara bahasa saja dirubah. Sunan Giri protes. Mergo dene wong fegeh, Sunan Derajat apa protes. Sampai pas gawe wayang tengkul si protes. Iku manso waro sorotan pokoke udhiba, pokoke gawe gambar mesti disik. Kondo Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nah wayang tengkul ku haram. Paham ya? Nah orang nganggo wayang ora ono media gak. Ya baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukiran timbul iku apa dulune diketok. Mergo ora ketokan dulu jare gak urip. Padahal jare aku mbah gepeng kok wis ora urip. Rasa bok kentok, bagai pengkok itu juga. Coba tanya gue cerita apa dulu itu ada mediasi. Lo nanti cerita tengah sini gitu, mau sampean boleh jeling boleh lali, bagai lo nanti cerita. Aku ya Zital Gustomi, saking PD ini yang pengiran nanti tanggal Gusti. Kalo nak neng swargo kancane sinten. Jadi orang kok takam bu swargo tau ora. Kalo nak neng swargo kancane. Bodoh ni, PD saklas edek ni foto mana rapan tersangkut kancah ni. Lepas itu warga ni VIP. Jadi kalau rutin bareng kan warga kelas teras. Bukan dapur. Mulai warga mau lewat tagor. Mau lewat jalur apa? Sabar jihad rasa tahu. Infak rasa tahu. Mau lewat tagor. Sabar di tegir kono kok betah kono. Akhirnya pengiran dijawab. Kowe wis ben nang swarga kancane si A. Soale kancane Carmen wis kok jeneng jiwa wis. Bareng dipuarani teng desa niku jupule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kanan. Wah ngipiku salah. Pas balik kanan dicelok ambek kiai sing kumpul nang kanan. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ing swarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Are cocokan. Aku iso lah kelakuan kok ngono. Tiang sing minum iku niku niku. Nggih sing minum-minum niku. Kulo mboten derek minum, kulo nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar ngapa. Tapi niku kulo dawai, sing separo sakniki pun mboten minum, pun teng masjid. Tapi sing separo tugas jenengan. Kiai formal tekan nang bantu preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat to diundang Abu Yazid. Oh, akhirnya yo wong waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Di dulu langsung tobat. Jadi satu-satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ada Sunan Derajat kiri, ada kali Joko. Era sekarang, ada model Kadus Gememun, Gie Nawawi, wonten Kadus Gusmi. Itu kalau yang sama Tasbakur ya rukun. Bapak itu akrab oleh Gusmi. Kalau sering kalian ke Gusmi, cocokan keris Bapak, wadul-wadul Bapak itu rasanya keris lah. Gusmi ya bahkan apa? Rien jamaah mantap. Ini Rien namanya pertama Jantiko. Jamiah anti koler ni kurian nama sangi bapak. Kalau menangi gerutu gitu beri. Faham? Mana kalau bagi esare atlan yo mari si esare tu keurangan mana? Jadi ni kata ni orang jelas. Faham? Jadi ni orang jelas. Artinya yang banyak saya ni bodoh nak guna ni. Di kulon ambek orang kamu sofa yang hormat, ambek orang jelas ke rumah tu hormat. Jadi ni. Tapi ni kita risau. Wadok amro aki ke ala ah. Posisikan temanmu posisi terbaik. Wong mukmin kok rapi ku biasa. Sampeyan saiki tak bedheki mon. Contoh paling gampang. Wong kuliah ning Amerika, ning Australia, cara lahir wae elek, mesti sekuler, mesti wong pacar. Tapi mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane cah mahasiswa sing kuliah sing pacar. Ora ngono sejarah santri nobatno wong Kristen. Dene aja kuliah gendak cah Kristen kok di Islamno pirang? Pirang. Pangeran mbok arahi. Ngono iku pangeran ra kenek diwa. Dene nyai puluhan taun rum mesti lho diprestasi ngislamno wong. Sing bocah gendaan malah diprestasi. Ngislamno napa? Wong pangeran kok warai. Paham ya? Nah, aku takoki, lha hukume pacaran sing iso karep. Lah tapi nyatane kok mari itu hidayah, lah hidayate pangeran, haram ke hidayah itu nang pangeran kan padha wae. Paham ta? Kuwi pacaran dhewe haram, tapi dhewe Islam no wong ya ape. Pacaran nek haram yo gak masalah, kok haram campur ngeke hidayah nang cara pangeran mboten apa? Mboten masalah. Yo contoh gampang kalau bolak-balik nyontokno. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya palu mah. Ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur. Tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau merana wong ning dalan susah lho kecelakaan. Nggih boten. Pangeran kok warai, paham. Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ada emergensi, cepat deh, cepat tanggap, paham ya? Sedurunge ada polisi, orang-orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ada hikmahnya, orang nganggur yang jalan-jalan. Mereka adalah yang cepat tanggap, ada kecelakaan. Ini pengiran dikandani, kayak roh aku. Ini keadaan malaikat, ini alammu malah, salah, kayak roh aku. Aku pengiran, bukan? Bukan. Ku contoh-contoh, betapa kita mau tinggal bersaksi. Udah mau nyeksa ini dong, nah pengiran gua, so pengiran gua Rahman, pengiran gua pun ngotot mau, rasa kacian tingkah, rasa monis sana sini, tak mau zina gua haram. Lalu hukumnya bang zina, gua mesti sulh khotimah, mesti kadang roh mati di paring itu. Hukumnya kafir biar haram maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir, gua gedingi rakan, nak isawain kok berakibat khusnul khotimah. Kaya apa gedingnya Nabi ini wahsi. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Dadi no, kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso bro. Faham yo disebut laisa lakam nal amrin apa? Sa'un aw yatufa alaihim ayu adzibhum fa innahum. Ku pangeran kabeh. Paham ya, mengenai saat ini mulai latihan ya, mulai sungai sini latihan khusnudon, latihan apa? Khusnudon itu butuh latihan ya, jajah. Narasi dengki, oh khusnudon itu butuh apa? Yang barang apa kok butuh latihan? Nah elek pinter dewe. Utek nek saya elek, lho, dijak apa kok butuh apa? Utek nek saya elek, dijak apa? Latihan. Saya elek rasa kelasek, bener ya, utek kok nek saya elek. Nah, kula lan kiai pelajar. Kuwi dhewe ditamu ngoten ku. Yo ge cilik sing drengki ngoten niku. Wong ge nyebut jeneng lan ge saiki ge gedhe sadi nut, kok kena dinut. Wong ge gedhe pancane pejabat terus dhuwit tok. Masuk ge gedhe ora mesti diridani pangeran. Jabku ge nek saiki cilik ora mesti aku. Padha wae. Ge cilik ora ge gedhe ora mesti diridani pangeran, ge cilik apa? Ora mesti. Tapi kan kiki gede parak subat, dia kiki gede parak subat, kiki parak drengki ya, omnen berdoa ya. Subat di marin rokok, drengki ya mari apa? Siapa gue? Nah cerdinan seperti itu, aku ramal itu nya, karena si itu nya. Aku tak polnal buku, cara aku ramal dua coro. Aku wong sufi, jadi rodunya karena si dua itu. Itu nya pangeran. Tak aku ngaji Quran ya Pak Aluma biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa jawab kapok lah ada ngasih Quran yang kitab Quran sebelumnya ya fa'alu ma ya sa wa yafu ma yurid paham ya Allah ya fa'alu ma ya sa ya fa'alu ma koni sopa Allah ma ingo apa ya sa kang dikersana sopa Allah terserah pengera pengera kok saya naik diwi ya mutu saya naik sing duwe sih rasa naik sing duwe sih diatur di intervensi ngangkat menteri oleh di intervensi pengera di intervensi enak dungo bunga-bunga kanjeng Nabi rasen jare kanjeng Nabi. Pengen ati bodi mu. Jare dungo masal di mana apa? Pengen. Sedang dungo ora lepas. Pengen ati apa? Ora apa-apa. Wani kelautan stai. Oh, wadok. Ini kita nanti nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yati akam huma ya dibuka. Waman arodo nafsu li tuham falaya lumana manasir. Waman kata masirohu kanat al khiyarah biyadi. Wa alaika bi ikhwani sidki. Wa alaika lan netepono siroh bi ikhwani sidki. Kelawan konco-konco sing bener. Dalam panduan-panduan ikhwana sidki. Fa innahum zinatan firroho wa udhatin fitbala. wa alaika bisidqi wa in qatalaka. Ini mulai ekstrim nasihat Siti Nomba. Wa alaika bisidqi wa in qatalaka. Wa alaika lam natapana sira bisidqi lan kejujuran. Wa in qatalaka senajan iso mateni mbok kejujuran kae ing sira. Wala ta'arrud lan aja nyinggung-nyinggung sira utawa marek-marek sira. Sanggo kata tata arwah kata tata najali ini tak ada pun tinggal si main dalam perkara layak ni kang ora penting apa mak. Wala tasal amalam yakun fa inna fi maka ana syuhlan amalam yakun. Wala tasalan ojo takok siro untuk ojo masalah no siro ama sanging opo elam yakun kang urung terjadi apa mak. Mergo fa inna fi maka ana mongko saat temen iku ing dalam barang sing wis ana sing wis terjadi syuhlan iku wis ana kesibukan. Ama sangi opo ae lam yakun kang ora ana apa mah. Meniki ben keduman kabeh sing pindah ning Siti Nali sing pindah sing 64. Mun penjenengan mengke ra cukup kepune. Gelo dong ya. Sing mulai wa akhrajal bihaqi. Wa akhrajal bihaqi an Ali bin Abi Thalib niki. Sing mun kepanggih. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar dadi Ali dereng khalifah Sayyidina Umar dados napa khalifah niku dinasihati be Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin in sarroka antal haqqo bi sahibaika fa akhir al amal in sarroka lamun bungahno ka ing sira apa antal haqqo yen ton nyusuli siro, maksudnya berposisi siro, sederajat siro atau apa, nyusuli siro, bisa hibaika. Hei Umar, nak kue kepengen derajatem koyok kanca loromu, rupanya Kanjeng Nabi bi Abu Bakar, ya, maksudnya so hibaika sinten, Kanjeng Nabi bi sinten, Abu Bakar. Fa'aksir, mongko nyendak siro al-amala yang angen-angen. Kue nak angen-angen jaga-jaga, jaga-jaga tingkam. Wakulan mangano siro dunas sabuk, ojo sampai warak. Wa aksir lan nyendakno sira al izar ing sarung iku jamaah tablik kaya PKS singkat dalile warfa sinkronisasi warfa warkok niki iki sing ditiru wong suci-suci ning kan bar bakat khalifah warkok lan nyuwek sira al qamis ing jubah dadi nek klambinan wis setengah suwek setengah rusak warkok ya sing angka-angka gak terlakoni warkok al qamis coba apa-apa kan juga benar ketu ketunya sandal orang lain nyar wasi belanja itu siro anak lagi sandal semua jadi lebih dari suwe sandalnya suwe macam warko alkomit wasi an nah, itu lagi talak bima we lagi so dua posisi atau di derajat kau kajin nabi kau abu bakar wes kau ngarah kau apa ngakoni itu nasihat si Sayyidina Ali sing sinten Sayyidina Umar kada fitanti wa akhraja pun am fil khilya an alin radian qala iki cek nasihat isi Sina Umar laisal khairu ayak sura maluka wa waladuka walakinil khairu ayak sura ilmuka laisa ora ana apa al khairu kaapian go ayak sura ento ade apa maluka dunya sira waladuka lan anak sira walakinil khairu tapi nek kaapian go ayak sura ento ade apa ilmuka apa ilmu sira wa yumalan gede apa ilmuka apa nyepura sira dan iki sing kadhe kula terangno sing niki. Masalah jahit sandal, jahit apa nek kuwat dilakoni nek ora ya wis wis. Sing warga mlarat merasa diketono wis ketok. Maksude nek dadi khalifah ben gak sombong lambine suwe. Lah aku ora usah suwe wis ketok mlarat, mlarat. Dadi ora usah suwe ben wis ketok mlarat. Paham yo, wis ketok wis ketok. Sing penting niki, wa antubahiyan nasbi ibadati rabbi. Wa antubaya lan nyento bangga sira, to bagani sira anasa ing manusa ibadati robbika. Kelawan unsur ibadah ning pangeran sira. Niki lakoni tenan kene, sampean kepengin slamet iki lakoni tenan. Mubah bil ibadah niki sakniki pun tak. Wau kula nerangno pokoke dua inti. Siji wong Islam kelangan masalah husnudzon. Mergo dhe penyakit napa suud. Nomor kalih hilang kebanggaan terhadap ibadah. Misal mari wong Islam hancur, hilang kebanggaan terhadap napa? Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga, kenal bupati napa? Bangga. Mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur. Santri ini ya padha dhewe bangga mbek kiai nek mergo disewani bupati gubernur. harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan. Kebanggaan sing gak sombong bahasa Arabe nama mubah, mubah. Niki kelangan, kita niku kelangan. Lho kula mulang ngeten iki, Bang. Kula kelar salat subuh, Bang. Kula seneng dres Quran, Bang. Kula niku mboten krana dengki. Umpama suatu saat kula ditebir kenal presiden, mboten ngarah bangga kula tambah kaya bangga kula kenal santri. Nah, sampean ngomong, oh, itu kan utopis, Gus. Ndak bisa, orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah, orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam ini. Perlu dibaptis mana. Misalnya ngeten nggih, tauhid iso dilatih dengan ilmu. Misalnya kula sak kula misale sing kula ngalami sak kula. Kula niku nate di kakak wakil bupati. Kula setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso diitung misalnya. Lho Gus ndak iso tenan Gus wong ra bangga kenal bupati. Lah nek ra iso, justru bangga aku sing ra iso meneh tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Qur'an. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi Gus. Aku eling, kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku bisa nafas sampai oksigen, kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku bisa melihat karena mata, kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya sampai Allah, sampai SBC, sampai JK, sampai Bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku bisa bangga sampai lihat yang berdetik otakku yang ngono. Parah temennya. Wah, yang ngono, ya iya lah. Ya iya, aku latihan ngono, kemana takut. Aku dilatih ulama, kemana takut. Tekem. Paham? Wong-wong wis kena hijab kabeh, sampe jagal wong kenal presiden Rabaga kelontir. Wis kena hijab, wong sira kena hijab ki biasa. Yo ora anti tapi dia nanti keliru drengki jenenge. Paham ya nanti keliru jenenge apa? Drengki. Kenal Wadon Bangga, kenal Menteri Rabaga drengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah itu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga sing tak butuhno bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen tempat apa sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak yang nomor sekian. Lho kok ngene iso bagawe piye? Mulane Quran niku ngelateh. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khoron fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat dat yang maringi rezeki kuwe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong mbok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten misale kula ditegir kenal menteri pangan misale wis ora usah utawa menteri kesejahteraan rakyat. Misale aku saiki ditegir kenal sakrat setahun. Umurku saiki misalnya 40 tahun. Aku ya tahu marung mbek kancaku ya seneng. 40 tahun ra kenal jaiku ya wis mangan ya wis malah aku bodoh to nek dadekno dekne penting. Dia tuh ndak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saiki kenal sak jam tak anggap penting bintu-bintune wong bareng sak jam anyar dianggap penting ngalano sing 40. Tah, iku aku diutek ta diutek. Mulane dari si finali kul hal yastamil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya. Wong-wong sing iman tem ya alamuna anna amrona biadillah. Ya paluma biasa. Wa anna umrona biadillah. Kul man biadi malakutu kulli. Iku ya alamun. Waladina layak lamun. Layak lamun ya iku mau kenal menteri baga, kenal bupati. Iku layak lamun. Iku. Paham ya? Lu gedeng gak oleh lu. Orang oleh bangga. Engkau ngomong kita gedeng. Gedeng gelap duye. Malah layak lamun. Boten selama ini kula nu dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong rabaga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lho kula boten sama kula sering ditam. Kula nu utusane bupati nateng Rabang paling aku ati ngadepi. Gus kan tak arani gedeng pejabat yo ora dene sering ndongano pejabat tapi tak arani seneng ya kok diundang ra tau teko. Kula diundang. Mbokus kali-kali ra wokus teng acara kabupaten. Cara no, acarane pergo seneng kiai, iki gedhe nerembang wis aku. Aku ning kono tambal sulap, paling rapati ana gunane. Lah anak ra teko, ya mulang kiai ora, mulang. Karo dene kuwi wae kutuk-kutuk, teronggaman wae wong anggur. Mung tinggal ibu ada tapi itu anak malah ber. Tiba-tiba apa? Orang tuh harus melatih diri, sebetulnya bil ilmi. Napa bil? bil ilmi carane ngelatih ngoten nggih. Contoh sekarang misalnya pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatir samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu kaya kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal, saya butuh jeneng. Nah, akhirnya mau isa muni Allah Akbar, subhanahu walhamdulillah, Allah Akbar. Ya, lompoknya keberhadiran Allah begitu kuat, terbasiku kenal menteri, ya biasa. Ya biasa, ini ya biasa banget. Saya bukan enggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan menteri, ya biasa. Ya biasa, mau standar. Kalau tugas saya kerja, ya kerja. Kalau tugas saya sebagai ulama. Ya sudah, biasa. Ini senang kalau nasihat di Sidina Ali. Wa antubahiyan nas bi'ibadati rabbi. Ibu Umar masih jadi khalifah. Marko itu dibangga, mergo ibadah, tapi pengek. Lan bagamu kadak-kadak nang manusa tu bahian nak. Saya ibuat bangga ni muka kenal saja. Dah kulon buat dengan arah kulon ralat. Jemban lumpuh mau walau balik zaman kalau ketemu menteri kok. Gak biasa mak. Artinya biasa gak biasa. Lah senang gak senang. Waduh barang di tamu rukun dia senang kulon sudah. Napa tamu ni rukun dia senang tamu ni menteri ya napa. Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh, misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mana pangeran ada budak terus ngendikan, sopo sing sombong, sing gak nampa kodok kodaku. Faljak terus minta di sama iwar, wes metu cuma gun bumi ku, cuma gun langit. Waljak tuh program cuai kono, boleh pangeran liyo, pangeran mutung, boleh pangeran liyo. Sing belum jadi pangeran ya sombong. Mudah sekali. Mulanya ini penting nasihat ini. Wa antubahiyan nas diibadati rabbik. Ya. Tadi ini buatan kenal ketua partai yang senangnya raka. Nah ini tinggian kulon wana rogongan bis. Ini cuma itu ada bangga bagi kulon bis. Mereka dari ibu, ibu pernah keluarga. Ini jawaban kulon ini. Nak ke bangga syukur ya apa pak. Nak bangga menyambungnya aku ya rugi. Apa rugi sih? Nah, aku sebagai kenal pangeran, lah. Aku sebagai kenal makhluk. Ngomongin orang gak apa. Ya, tapi kalau bakat keramat, tapi tak ada di wedi itu, orang mutung. Ya, keramat itu penting. Jadi, lah, aku tau keramat. Ngomongin mau keramat, tak ngamuk, rak. Ibu, wongnya mutung. Nah, kalau gue, wongnya tobat. Lewat macam-macam kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham ya? Kudu dicelup menaik, dibaktin. Orang yang Kristen, orang banyak pun. Dan Islam dia orang terus lagi dicelup. Sibuk tauhid, waman ahsanu min Allah ina wah. Sibuk. Kita guna nama ni sibuk orang dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup orang ulama kan ini dicas, paham ya? Ya Allah nasib pun sialnya di ulama Quran, ulama tanah. Tapi kan mati. Tiba ngomong sopan, rajulah jelundrung, jelundrungnya. Sibghata Allah wa man ahsanu minallahi napa? Itu dilatih, carane nglatih piye? Kadu ini kul atuhajuna nafillah wa wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran wis tenan. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap dadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap dadi pangeran. Kok mung buntah bantah piye? Pangeran dadi pangeran wis final. Kul atuka junana fillah wa huwa rabbuna wa rabb. Kowe kecewa be pangeran yo pangeran dadi pangeran, ngibadah salah yo pangeran tetep pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang be wong Islam, kul atuka junana fillah wa huwa rabbuna wa rabb. Ya padha ibadah kita nggih ngoten, kula benjenan ngoten. Bahwa kemakhlukan kita iki wis final. Pedire makhluk nak duwe karep jarang kesampe. Ya wis apa. Lho kula niku kurang dadi utang di masalah, tapi kon ngono. Ya biasa misalnya diutang kepengin nyaut di masalah kepengin selesai, tapi kula nak tunggu Gusti kula kepengin selesai, tapi potongan makhluk ya ora mesti selesai. Ya biasa. Gak kesempatan ah. Ben. Kula ora tau kepengin dadi wong dadi ki gedhe pengaruh kan. Lan wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi, ana yo ana, anta yo napa? Di wiritane hikam ngono, ana wa ilahi ana wa anta, anta ilahi ana wa anta, anta maksude ku Gusti kemakhlukan kula iki wis final, dadi pangerane jenengan ya wis final. Mane jare Abdul Qadir bareng nek budhek kan. Ilahi anta wahdun bisama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning isor ya wis final. Wis padha viral. Aku yo tiru, ibadahane yo tiru. Sing jelas iku ana tauhid kula mak, gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya tenan yo tak baptis yo, aku jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene diurusi pangeran ning perantuan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi mah. Pangeran lebih gawat masalah enggak di rivalitas. Wong lasari ka? Lasari ka. Paham pangeran napa? Lasari ka. Mulane wiridan sing tenanan wa antu bahyan nas diibadati napa? Kamu harus bangga. Kula mulang bangga. Wong kula nak di masalah ekonomi. Di masalah ekonomi kok musara mbek bojo kula nak jam ngaji bojo kula tenenge ra karuan. Jare bojo kula niki kula cerita nikmat. Kula mboten nate wis roh dinengan suweneng kok pas mulang. Saurip-urip kula paling seneng pas mulang ngaten. Engko bar mulang disumpek meneh. Yo. Mergo nak anggap kula mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kula mulang wis anggap paling parem pengiran pas mulang. Mereka mesti bener. Pas ngene bener to. Masa pas ngene selingkuh ya ora iso mulang. Pas ngene korupsi ya ora iso, pas mulang di korupsi. Nyalon ya ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Pas bener. Ora kuwe dhewe. Sampeyan ra usah to, ngono kiai kok kuwe dhewe. Wong sing lakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kuwi sering tak kok ya. Gus, wong sing ra roh kadang anggap jenengan iso. Lah wong sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho dhekne gak moni saku sombong kuwi wis undon salah dhekne. Wong aku mau seneng kok over senengku ngono. Lah karo dhekne kurang pegawean hukume aku. Nah dhekne ngrasa bener kon rene aku patut bae aku tak tetep sombong dhekne tetep apa tuh. Nah ra sing nek bledek dhekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong ku tawaduk sing ora bil ilmi. Tawaduk dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misalnya kados kula sowan ning gone kanca akrab. Orang mangan sik. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misalnya kados kula. Kula nung mboten kepikiran blas ben uripku piye ora kepikiran. Gusti zaman kula cilik brangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, mun saiki gagah ra iso golek mangan. Ing zaman aku cilik buai jenengan pinter ngeke aku mangan, saiki ra pinter, buangkune. Rebang. Bangkune. Lah nek wong tawaduk kadang kan ngene. Rezeki wae pangeran, kadang wis ekonomi lah, sarjana ekonomi ra mesti iso mangan, kadang miskin lah, kadang rezeki angel. Pangeran ora seneng ana wong ruwet-ruwet mikir ngono iku ra. Mergo kurang ajar, jenenge napa? Tawangane tawaduk tapi kurang. Pangeran luwih seneng sing ngono iku. Gusti, zaman kula lahir ra iso apa-apa jenenge iso ngekeki mangan, mrene sik gagah iso bodho di barak panas yo. Kowe jujur ae kok ngira. Oh, paham ya no? Ku pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi bu buta. Lho kula mboten nate lho terlintas nek Yogyakarta iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulak. Mula ana sing tak ulang, lho mulai dhisik kula yakin kok. Yo ora tau ndonga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran nitipno kula. Lah ana rezeki ae sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lah kula yakin mesti ana sing tak ulang, gampang. Ku yakin pol ora entek yakin. Ora usah poso, ora usah tirakat, bisa tirakat mboten nate. Semoga kontrak kula mbek pangeran Gusti jenengan sing aturan sing nglampahi. Mosa ngongkon mulang ora ana sing di putu ya. Lha iku jenis sopan. Wong kudu ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh ke mam. Mamang sing kerap bener. Kuwi ana mamang sing badal karo mesti ditampa nu mboten angsal. Nggih, kados sing ngeten sing mboten angsal. Mesti ditampa, mesti pangeran nampa. Nek sampean kuwatir salah carane ngeten cara sikap. Gus tapi ibadahku kan rung mesti bener. Nek rung mesti bener mesti ditampa pangeran. Kuwi cara mikir aja ngono. Ibadahku ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah. Perkara ini pengeran. Dong, dia panjang ngotong. Wingi kan sampean kula ulang sikam. Ru'yatut taksir fi ibadah minas sirkil khofi. Pangeran kancanane nglatih ngeten iki. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Gusti kula niki jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar kepada kita ndak benar. Kita mantep di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Jadi kita itu ndak ada ujungnya. Nak kue mantep ditompok krono ngamalam bagi bener ku jenis ujub. Kita mantep ditompok mergo Allah khairul rahimin khairul ghafirin. Mana kajik Nabi nak ngelatih dungu kan ngoten. Rabbi ini zulam tunasi zulman kabiro kasiro wala yafiru dunu ba'illa anta. Fawfirli fa'innaka khairul ghafirin fa'innaka arhamur rahim. Bukan mengisnatkan ke kita. Nangis nanti ini apa? Salah. Salah. Kudu yakin. Mana kalau yakin, anu yakin. Nah, dosa kalau disyukur ada yakin. Nah, berarti jenengan mantep bener orang mantep bener aku mantep pengiranku bener aku tau bakas awakku. Paham ya? Kulo yakin Gusti nak sifate jenengan khairul ghafirin tenan. Ngono tok kulo sampeyan ape mati kulo ge yakin nak sifate jenengan arham rahim niku tenan. Dene sing ra pati yakin niku wonten ditok semriku. Nah kulo pun yakin ra tapi jadi delok nggih desain-desain redaksi Quran mek hadis ku sami. Rabbi fir warham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairul rahimin khairul khafi. Tomna dosa iki opo? Mulane iki kan merokokasi pinter. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil. Cara film-film Cina manusa lalat. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nemu akal. Semut cilik sak budi-budike semut ora ana pengaruhe ning rubuh gedung kang ngadeke gedung. Mulane jarane Hikam, manusa kadare sepira? Kok nganti dhekne ndek dosa sing kabeh sepurane pangeran akeh dosane dhek dhekne. Maksude dosane manusa sak akeh-akeh ora ana pengaruhe. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Manusa jeblae kok sepira kadare bojo kok nganti ndek dosa sing pangeran ra sepurane racu ora. Ya kok mau semut cilik nakal ning gedung mewah, mbok berdigatan, mbok cek senam, cek pencilaan, cek ahli jetli, cek ahli kungfu ndak nganti teng rebono gedung. Paham wong sing nakal semut cilik ning gedung mewah. Lah nakale Mustofa ning bumi iki kok semut cilik nakal ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti kira mantep pengiran nyepuro iku piye? Mulane Abu Nawas mung budhi terakhir donga nggih ngono. Dulu kini suatu ada dir lima saat di taubat saja jalan. Alasan yang kengot. Ilahi lah sulit firdausi ahla wal akwa alam nario jahim. Tapi alasannya kan ngoten. Ya Allah, ketika dosa saya banyak, saya tetap yakin kalau ampunan Engkau lebih baik. Berdah gih mantan penyair, dia juga orang tidak benar. Tapi ketika dia taubat, gih ngoten. Ya nafsulah taknati min zallatin al-dumma innal kaba'ira fil ghufranikal lama la ala rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Kadang rahmati Allah Ta'ala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nah Kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat mantan pembunuh dibaringi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Lan teng Hikam wonten cerita sing kula nut nggih niku critane. Ketika ana wali donga teng Multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang arah donga yo sugih. Jawabe pangerane enak. Nak kowe ra dosa fa ina adu ghufrani. Lah sifat ghafur ku ra nganggo. Mau piye-piye di sifat go? Lan kula dadi kiye kusuk nemen-nemen yo mo. Lah wong awam iso manfaat karo gubere pangeran aku kiai kok ora iso. Goblok ta piye? Kan untuk teman-teman mau. Wong awam ae iso manfaat karo gubere pangeran kok aku ora iso. Mau kadang kok kok yo udah protes. Kulo mboten nate salat tahiyat masjid. Ya kadang ana tok sing kurang ngerti. Gus kulo tak ngenteni kuwi mboten nate kulo. Prosedur salat tahiyat masjid. Yo pentinge kiai ngene kira ana wajib tak lakoni ya. Ora ana wajib terus apa? Mereka kula gini nek mati gak kure pangeran. Lah nek maksa salat tahiyat yo kosel tenan. Kok kok biasa ya kosel. Lha ora ketel piye wong kula kiai. Bar subuh nyemak babak, engko bariku mulang ning sarang kok terus opo kenan ribet. Lah nek maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah ra karu. Ana kuwe bangun ora teh Ahmad Syed urip ning rumah sapi sawah di jembatan bisa nek ora tak kiat apa? Aja tiru, tapi mesti bener ya. Jadi aku rata kian masjid, bila kita habis paling gajarannya agak akuah. Yang maksud aku lagi ngawasin, orang awamnya manfaat atau kufuri pengirat. Masa aku kia ini, oh. Lalu aku mau. Diatur orang awam benar-benar. Eh, bener di karbo, raya karbo. Pokoknya ada ilmu ini. Lainnya jari Nabi, sementing bisa gede gua aduh. Jari Nabi, istan ibu asap almu. Bisa gede kok mateni wong zina. Wong sing gede-gede aduh, ora sing sithik-sithik cara rumah SMS, bojoi karpo ora karpo. Ben Islam kuwi enak lho, long. Long. Wadah mak susu wong berlebihan. Dosa gede, mau dosa cuwili ngrasani wong mok astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana aljar kuat takdil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek Kiai Khusuk. Kula matur nggih. Tak cara kula pangeran gawe wong kecangkem manuh sing wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan dunyo rusak. Lho sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim bahasane iku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat bahasa wartawan buka penyakit napa? Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte diarani wanita harapan. Itu ya taun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak welek dielekno, istilah fahisyat. Masyarakat kita ini sudah baik, nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh, sing lonte ra diarani lonte, lonte lah kadang tuh kate ditampa pangeran. Urip. Mulane hukum ya hukum tapi yang sedang berjalan ku nikmati, iku kersane pangeran. Hukume wong sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan yo ben iku kersane pangeran. Nyatane ana kecelakaan mereka sing ngiri pertolongan. Terus saiki sampean tak bedhe. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat atau wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hambal, la taqu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lidzalim an fazalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong dolim ijek darani itu. Jadi kita harus tetap lonte tetap kita arani lonte bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang dolim tetap kita katakan dolim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau piro le. Wong nganti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap ae. Mau anak kawin di luar nikah di anak, itu anak jadah, anak haram. Iku sobat ibu itu ditompok tobatnya, anak ismat dipateni anak. Ibu mau ane masyarakat juga keliru, keliru lah tapi sementara wong dari anak anti zino, gue keliru Allah. Sementara gak ada anak wong anti zino, itu sementara raiku lah. Lain soal omong ane masyarakat keliru, mana ada masyarakat kadang kiai lapung juga keliru, rapat lagi keliru, gue rasa gue bakar, paham ya? Lalu soal akhirnya omong ane keliru, masalah lah, sementara wong jadi anti. Mereka kok anaknya diarani anak apa? Ini penting kalau aturan ini waduk amro akhi ka'ala ahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mereka kabeh kita anggap onohik. Kita bisa mengandani anak-anak juring jalan-jalan, kita tetap santri running jalan-jalan. Tapi nak Allah nedir wong ini jalan-jalan ya keben. Nyatanya mereka orang yang tercepat, ada kecelakaan. Nak nawang kecopetan yang mereka orang tercepat yang memberi pertolong. Pergi terus ni gigu. Kapan-kapan dibahas malah terus. Kalau terus akan singgah sih. Walayakillah amalun fitakwan. Wake fayakillu mayutakobel. Ini termasuk. Walakhirofit dunya ilali ahadi rojulaini. Rojulun adna badam pan fawayuda rikudali kapitobati. Aw rojulun yusari ufil khairat. Lain ini sing kulo aturakan. Walayakilu lan ora dadi sithik apa amalun amal fi taqwa ing dalem amal sithik lan taqwa iku aja anggap sithik. Wa kaifa yakilu hale kaya apa dianggap sithik apa ma perkara yutakobalu kang den tampa apa ma. Bagaimana mungkin amal sing ditampa mbok anggap sithik. Lan iki penting kula aturaken aja sampe pepeh ana amal-amal gedhe kenyepelno amal sing cilik. Pun ini nganti material aku lawan niati dan menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam nopo Jumat. Niatan. Kulo contoh akan dia. Saat top Menko Kesra, sing diplot mensejahterakan pak. Ibu mau mungkin untuk sumbangan 50 juta misalnya saya gibah untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misalnya. Umurku saya gini 40 tahun lagi duit 50 juta. Aku wis tahu rep 40 mungkin pas kelahiranku diutangi tonggo 20.000. Mungkin dhisik aku gak cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tonggo beras 20 di. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung-tinulung. Ora komen kok guys. Tapi saiki Joko ana era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mbek pejabat, mbek bank lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditompok ngenan dadi amal sing gedhe. Faham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng putih-putih. Saiki akeh wong silo mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikate yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih blegedhe. Anak empat kelahiran sing nulung tanggam sing duwe sepeda motor, utawa tanggam sing duwe mobil tepak, mobil elek. Orang arah kowe ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bojo mbek kelahiran, sing iso nulung tanggam sing utangi 50.000 100.000. Ora usah ngenteni menteri kesehatan. Mulane dari Tedinali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman? Paham ya? Yo diterima Allah, yo diterima sing terkait. Ini mulane iki sifat Tedinali seorang amir mukmin, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita ra ono napa? Kam. Dan ngakoni fungsi sosial yang berjalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhluka ya Rabbana lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ayatika kitab al-hikmah dari satu nakan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala khaliqika Ibrahim. Allahumma barik lana fi talamidatina wa ta'limina wa ta'allumina wa mu'afatina barakatan minka wa ma'sumatan wa intikam. Wa barik ya Allah fi ta'limina hatta nursita nas wa nursita ummataka ya wiladat fihika wa tahmisika wa sabbirika. Wa anta radin anna ya Allah, lakal hamdu ya Allah, idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ba'da ridha, ilahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. La nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Fa subhanaka ya Allah bihamdik ya Allah, adada khalkika wa ridha nafsika wa zinata arshika amidata kalimati. Allahumma ja'alna musabbihin wa hamidina lak mukabbirin muftakhirina fi babika malika ya Allah hatta nahya wa namuta ala dhalika wa anta radin anna wa anta anna fa innaka yaghfiru dhunuba jami'a ilahana ya Allah anta ilahana yusuf raham wa anta khairur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin sayyidil fatiha bismillahirrahmanirrahim Loh mas, ngajinya tetap Ahad, kalian malam Senin. Ini kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah niku kitab 3 jilid. Jilid pertama tentang Aqwalur Rasulillah, tentang mulai syahadat, zakat, puasa sampai jihad. Terus jilid kedua tentang sejarah sahabat, terus jilid ketiga nih sing kula waconi. Ini jilid ketiga tentang mawa'idu Rasulillah, mawa'idu ashabihi. Mawa'id ini jama'i lafad mawa'idu. Terus niku masalah-masalah sekolah milih niki karena waktu ke milih sing Sayyidina Umar kalian Ali. Jadi ini cuplian-cuplian tentang nasihat-nasihat sing didawakan dening Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Terus kitab niki muktamad, artinya muktamad niku dulu ketika Said Muhammad nggih baca kitab ini. Guru-guru kula nggih maca kitab niki, terus pas kula teng Mekah Said Ahmad nggih ngaji kitab niki, jadi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan iki napa kitab-kitab mutaakhirin tapi mutabar indah ahli sunnah. Kula waca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib. Mun 62 wa akhrajal khatib wa ibnu Asakir wa ibnu Nasir an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas samaniyata asyrata kalimatan. Waduh ngekek no dasar, untuk meletakkan dasar sopo Umar bin Khattab linnas maring manusa, manusa sopo ae sama niata asyrota ing 18 apane kalimatan kalimai 18 fatwa hikamun kulluha utawi kabeh 18 iki dadi ana hikmah kulluha kabehane sama niata asyrota qala dawu sopo Umar ma aqab taman asbuha fika bimisli antuti Allah. Ma aku tau ra iso ngekei sanksi sira man ing wong aso kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalam sira. Bimisli antutia kelawan sepadane entono ati sira Allah ing Allah fi ing dalam akhika. Wadok lan ngletakno sira amro akhika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling apike akhika. Hatta ya di akasi kau teko kak ing sira mimpi sangi akhika apa ma perkara yak dibuka kang iso menangno kang iso nyakin apa ma kak ing sira. Wala tagunan nalan ojo nyongko temen siro di kalimatin kelan kalimat. Khorojat kang mentopo kalimat min muslimin sangke wong Islam. Ojo bo sangko syarok ning elek. Wa anta halete siro yuta jidu medui siro laha maring kalimat. Fil khairi ing dalam keapian. Kue medui mahmalan ing gon tangguhan. Uto ngon nopo nge. Ngon orientasi uto ngon nopo nge. Ngon pemaknaan coro angin mana coro. Nage guna maknaan ing gon tanggungan. Maksudnya ngon pemaknaan. Waman disapani wong arodo iku mintokno sapa man mintokno manane napa nggih napa berpotensi nek napa nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga falayalu man namangka aja nyangka temen sira man ing wong ada akang ngelek iso peman bihi kelawan iki laman arodo nafsu adzona iku mun kula maknani sitok-sitok sing ngene iki sing kula sinau kula sakniki nembe pas justigo niki sinau saking tiga kula tumpas pas teng Mekah gitu. Terus kula teng Mekah ning April lah sak iki April Mei Juli Juli Agustus September kula pas sinau kula pas jilid tiga intinya ngerti gini Sayyidina Umar itu seorang khalifah ini perlu dicatat ya seorang apa khalifah tahu preman yo tahu terus jadi pendere Nabi kita tahu kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah hubungan sama orang lain tentu legal formal, misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau ada hubungan legal formal kan wong nakal dinasehati, tapi kalau hubungan legal formal kan wong nakal harus diberi napa? Sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten nggih. Wado amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'a ka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tazunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarr. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi dimaknani secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai kula saiki ya kiai. Kiai kuwi ateng karo santri tuwa ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid. Santri ku nak seneng cah wedok anake wong larat. Jarene. Gus kula nabi rabi mbek anake wong larat. Wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong larat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sak age cah wedok iki mergo larat. Sak age ora apik. Iki contoh. Di satu sisi sakake ning cawe ndok prawan larat ini ibadah, sakake wong larat iki ibadah, tapi kena dilakoni nentang wong tua. Nentang wong tua itu dosa. Nggih sakron kena. Kowe kumuli sakake kok sepihak. Ya pancen sakake mek wong wajib, tapi aja mbeca iku tok. Kowe ora arep sitam larat, tu sakake wong tua. Mergo wong tua mesti kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, sakake lah iku ya sepihak. Sakake subjektif. Kira pidam larat kan mergo alasan sakake ta iku. Tapi kira sakake wong tua. Mergo kira entuk kira wong tua ora pensiun-pensiun, paham ya? Mulane padha. Saiki misalnya ana santri seneng cah sugih iku ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tua benang ben. Pensiun. Mergo numpang mah. Lha mboten iki critaku. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Tadi nak ono santri tentang wong suka, anggap aja pemensiok no wong tuane, anggap aja bantu wong tuane. Lah anak saya santri tentang camarat, anggap aja dinurani sakake wong larat. Jadi bener ter, bener. Paham ke? Nak ono kiai tertutup atau metu kamar, anggap aja dari maksiat. Asing ketemu angger wong, anggap aja perluasan dakwah. Ber, toh jadi urip ngoten apa? Paham ke? Lha kok dene iki crito iki sing dina Umar. Wado amro ati ka ala ahsani. Posisikan dia di posisi terbaik. Sekamane cara bahasa gampangnya itu sunudoni ter. Ai cara romanto dari agama nak suka iso syukur apa tetap. Ya iku ilmu kepeksa lah yo. Yo paham to yo. Jadi anak, itu kali ilmu ini bodoh. Anak santri didik dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumramba. Aku pernah terus tidak dari kelas akeh dari apa sumramba orang tuh keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini gua nabi nanti dawuh yang populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu nabo khair. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobatu na'ma syakara fakana khairan. Wa in asobatu darra sobara fakana khairan. Lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudu dabis syubuhat. Fa innal imam la ayyukti afil afwi khairun min ayyukti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam, seorang pemimpin, atau kita seorang pemimpin siapa saja, salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyukti afil afwi khairun min ayyukti afil uqubah. Salah ketemu ruhin, sampai jauh itu orang makrum. Mungkin nyongkoku di negawah terlalu khusnudur. Tapi khusnudur keliru, rana kisapi. Paham ya? Khusnudur keliru, rana. Tapi nak khusnudur keliru, wah ruhin selingkuh, itu bahaya. Paham ya? Khusnudur itu keliru, itu rana kisapi. Tapi nak khusnudur keliru, rana. Kisah itu jenis fa'inal imam la ayyukti afil afwi khairan mi ayyukti afil buku. Misalnya ada bucah melete bengak-bengok. Kue khusnudun, mana saya itu saking syukur over. Syukur tapi apa? Over. Akhirnya bengak-bengok sarap. Aku lu ya apa? Tiba gue darah nih, saya itu stres, malah suut. Ini aku ada kasus-kasus zaman. Masalah ni, lah saat ni kini ku uang ni ku penyakit itu. Kalau kalau ngaji ni tak niat itu, kalau istiqor, saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kalau ingin ketemu beberapa tokoh yang Rembang, karena Waya Pilkada Rembang ini Waya Pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang uang ubek sudah. Kiai sing lunak-lunak ning omah dari kira pengalaman, orang orang jebol. Sing keluyuran dari kira mafia, aku rata bener. Ibu setan, uang tengah mau lihat apa? Jadi kalau nak guna Pak Mustafa misalnya fatwa, kiai rapengalaman taruh jebol. Lah kok sing isa itu kok widodo mafia. Orang tuh bener, akhirnya orang kok bener. Mu setan sing ngomongno napa? Setan. Boleh umum men dikhusudo di. Saya kurang aku nak anggap kusuk cerita itu anggap meluang apa meluaskan cakrawala apa. Soal lagi kau tu orang yang tadi kau nak siapa? Nama pihak tenar di karwat. Lupa tadi kita. Kulo ni ingin ketemu beberapa kiai termasuk kiai kiai langit orang-orang sing khusuk sing soleh. Ia kada santri kata. Tenggen kulo nunani. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin godo ulama kon selingkuh terlalu jorok kon selingkuh terlalu napa jorok tapi ulama digoda tahasud tahasud itu dimulai dari suudzon dari dimulai napa lah saiki sampean pikir niki kula nyontokno sing kasus nyata saja dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa kalau dalam kepentingan aljar kuat takdir ketika kiai dengan cakrawala luas tentu punya wacana dakwah yang luas termasuk punya sekolahan yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Langkau nak kiai sing khusuk akibatnya musolani yang miring, gon budune gue itu tuh hilang, faham gak? Terus kadang ngape jamaah itu ngentongi dewe, diimami dewe. Khusuk dia ikhlas, tapi prestasinya dengan ngentongi dewe, ngimami. Sing sih tak pengaruhnya gede, tapi pejabat yo gelem, donatur mafia gitu apa? Gelem. Terus nak, kue sungguhan kan gak ada yang bener. Sing gede wae ke mafia, sing cilik banget ora pengah. Lah kowe dhewe terposisi ning ndi? Paham ya? Kowe dhewe posisi posisi kan komentator, padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Raroh Bil Hikmah. Engko sing Bil Hikmah dari Cemen ra pemberah, pemberani. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya napa suud? Suud. Karena dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kula aturaken. Mergo niki mun dadi fitnah. Nggih, niki mun dadi napa? Fitnah. Nek kula nu anggere esuk nggih sinau dalu nggih sinau. Mungkin anggere jam 09.30 itu mesti kula teng pasar. Mungkin badhe niku jam 08.00 mulang teng sana. Ngomong nggih kan. Lha iya lek Gus dengan maksud teku piye? Maksud teku piye? Kang ning pasar kok wong awam. Nek mulane sareng kok masa tenan cangkemmu. Ora ora nak mungan kan sengake cangkemmu. Atas nama ngalimku layak mulang ning cara. Atas nama awamku ya delok anak-anak ning pasar terus klirune opo. Berarti jinan kok kadang saya enake dhewe pisan. Karo aku kan nak pengen gofur timbang kowe ora pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Nah, aku rawe pangeran gofur gampang kan. Nang sampeyan ki mbun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepuntun ini kesurah rata sepuluh, nanti kayak utak kem latih ambil hatim toto. Itu masalah-masalah seri. Wado amro akhi kanopo Allah ahsan. Sekarang tuh penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasa dua la tabahu duwe. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kulon istiqoroh bolak-balik. Gusti kulon usaha. Saya ini khusuk mungkin dari perempuan. Nampak dikumpul ke umum tiang. Cara umum tiang Jawa ini misalkan kados dulu. Keluarga guru ya kados dulu. Kalau ketemu putri ini guru kula ya kayak dulu. Ya jagungan biasa. Ketemu misanan ya jagungan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh. Karena kategori ajnabi. Ajnabi ya. Iya tau. Kategori apa? Ajnabi. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabi ya. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Bagaimana jika apa-apa, malah mesti apa? Haram. Tidak alamat, alamat. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cah wedok itu nakal. Nak takok ya ramah, nak ndekne duwe kebutuhan ya dibantu, nak ono masalah sosial ya dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulane Nabi nak dawuh nyakang ngendikan an-nisa an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok wong wedok. Maksude kon ngeduwi apa kon ngancani apa kon menes ora jelas wong ngendikan an-nisa an-nisa. Kula bolak-balik matur iki. Misalnya contoh paling gampang, kula bolak-balik matur. Nak ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai kiroati diwarai ikra. nak dirabi wong nakal langsung diwarai domino. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madu. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono kita pengen apa ora mbok rabi misale mengene. Mboten wani Gusti kula katut nakal ulama sik kalah katut misale gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyukmu fis salasa sidari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah. Perempuan itu kan jabatan. Jadi padha karo rogo warsito harta tahta napa wanita. Kowe parek jabatan, parek syubhat. Ada ke jabatan kowe ra iso nentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang nak narko, tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro sari? Iku mesti barokahe politisi sing ngicek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang napa pornografi. Mestine wong katok ancek kaya bebas dihanan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah enggak ada ulama yang terjun di politik. Mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, sehingga pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Jadi gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelap, paling tidak itu gak akan dilin. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi roh ya laba atau margin laba. Ya mau merana politisi, orang ngarah anggaran ke masjid ke podok. Orang ngasih lo duit, ngetek lo duit. Aduh, gak pasar tak minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Menarik ketika ini Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor dua perempuan. Perempuan yang ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan. Kata Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gusme mulai lonte didakwahi mulai orang bener ya apa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gusme? Faham? Soal kita enggak wajib anut enggak wajib kula lah sebenarnya ini buatan wajib tapi memang masalah ini masalah sensitif mbok paregi kowe rawan selingkuh mbok doi ra ono tindak enggak jadi masalah harta tahta wanita itu tapi mbok doi ra ono tindak wae mbok paregi rawan dah kowe sebenarnya jadi kayak gede loh kok terus ono rondo-rondo sering sowan konsultasi yang pertama konsultasi hukum sesuai konsultasi nak sip, kalau saya ini nangkah mbak Malin nopo boten mbak Yai ya ini saya pikir, mungkin rian mungkin rian di istikara, patutnya sopo mulai dijajaki saya kira kira rasa di dedikai gede, rapati kro ini Nabi Dawun nyakang, An-Nisa nopo termasuk masalah kekuasaan, Ad-Daulah Ar-Riyasa ini perlu kolaturakan, makanya sekarang maksud kula ngeten gitu. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwahi perempuan, ya kamu posisikan khusnuzon. Yang menjauhi perempuan, ya kamu posisikan khusnuzon. Nah, ada kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus khusnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak, kamu khusnuzon. Piyawai dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul. Piyawai Nabi nak dakwah kan jelas, kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngubah, nak gelem kumpul. Iya, gue bisa ngubah lontek, nak gue dia atau gelem kumpul, karena kalau gelem ngandani. Nunggu sepik, gue cakrapi bapak pulau, jadi gue lorah mati. Iya, nak putaran lagi Hamid Pasuruan, gak ada Gus Nasi, nak gue jam ini gak ada nama Gus. Gus ini, gue nuak keluarga, jadi ngerti. Memang itu masalah yang gak pernah selesai. Kemongkaran gini nanti. Zaman kali Jogo, gak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani syahadatane tekaten darani kalimat syahadat kalimat sultan kalimat apa foto sampai secara bahasa saja Sunan Giri protes kok dene wong fikih Sunan Derajat apa protes Sampai pas gawe wayang tengkul si protes. Iku manso waro sorotan pokoke uziba pokoke gawe gambar mesti disek. Kondo Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nah wayang tengkul iku haram. Paham ya? Nah orang nganggo wayang ora ana media gak. Gak baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukiran timbul iku apa gulune diketok. Mergo nak ketokan bulu jare gak u, gak urip. Padahal jare aku mbah gepeng kok wis ora urip. Rau tabok kentok, bagai pengkok itu juga. Lepas itu aku cerita, betapa dulu itu ada mediasi. Lo nanti cerita tengah sini, gimana sama gue jeling, gue lali, gue lo nanti cerita. Aku Yazid al-Gustami, saking pede ini pengiran, nanti tanggal Gusti. Kalau nak ning swarga kancane sinten. Dadi ora kok takem bu swarga ta ora. Kula nak ning swarga kancane bodhone pede saklase dhek niku potongane ra pantes ana kancane. Mergo swargane VIP. Dadi kok rutin bareng kak swarga kelas teras. Mboken dapur. Mulane swarga meliwat tagor. Meliwat jalur napa? Sabar jihad ra tau. Infak ra tau meliwat tagor. Sabar ditedir ngono kok betah ngono tok. Akhirnya pengiran dijawab. Kowe wis ben nang swarga kancane si A. Soale kancane Karmen wis kok jeneng jiwa. Bareng dipuarani teng desa niku jupule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kan. Wah ngipi ku salah. Pas balik kan dicelok ambek kiai sing kumpul nang kan. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ning swarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Cocokan. Aku iso lah kakuan kok ngono. Tiang sing minum minum niku, nggih sing minum-minum niku. Kula boten derek minum, kula nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar mawon. Tapi niku kula dawai, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Tapi sing separo tugas jenengan. Kiai formal tekan nang batno preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat terus diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya yo wae waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Didelok aku tobat kabeh. Dadi satu-satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ono Sunan Derajat Kiri ono kali Joko. Era sekarang ono model kados Kiai Maimun, Kiai Nawawi wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tabakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Kulo sering keren karo Gusmen cocokan keris mbek bapak, wedel-wedel bapak ora seneng keris lah mbek Gusmen ya bakat napa? Riyen jamaah mantap. Niku riyen namine pertama Jantiko. Jamiah Antikoler niku riyen namane sangi bapak. Kulo menangi gurga-gurdu iki dua pri. Faham lan kulo bae iki sare Atlan yo mari iki sare to ki ora ana dadi ning ngaten iki ora jelas. Faham ge, dadi ini ora jelas artine yo mok nyekseni padha ana gunane. Di kulon wae wong kamu sapa ya hormat, ambek wong ra jelas karo mate hormat dadi. Lah ini gitu rih, wa do amro akhi ka ala ah. Posisikan temanmu posisi terbaik. Wong mok men kok ra apik ku piye? Sampeyan saiki tak bedheki mon. Contoh paling gampang. Wong kuliah ning Amerika, ning Australia, cara lahir wae elek, mesti sekuler, mesti wong pacar. Tapi mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane sama mahasiswa sing kuliah sing pacar. Orang ana sejarah santri nobat wong Kristen. Dene aja kuliah gedak ta Kristen kok di Islamno pirang? Pirang. Pangeran mbok warahi. Ngono niku pangeran ra kenek diwa. Diwa. Dene nyai puluhan taun rum mesti lho di prestasi Islamno wong. Sing bocah gedakan malah di prestasi. Islamno napa? Wong pangeran mbok warahi. Paham ya? Nah, aku takoki, lha hukume pacaran piye? Kok haram? Lah hukum, tapi nyatane kok mari itu hidayah, lah hidayah te pangeran, haram ke hidayah itu nak pangeran kan padha wae. Paham tentang kumi pacaran dia haram. Tapi dia ngislam nombong ya apa? Pacaran dia haram juga masalah. Tuh haram campur ngeki hidayat. Nah cara pengirat buatan apa? Buatan masalah. Yo contoh gampang kalau bolak balik nyontok. No. Nak pengirat itu kena dikandani. Ya Pak Luma. Ya. Wong tukang jagungan yang dia. Lalu hukumnya dia. Elek wong anggur. Tidak ada kecelakaan tercepat yang nolong mereka. Mau merantau yang jalan. Susah loh kecelakaan. Iya buatan. Pangeran kok warai, paham ya? Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangilan bayar Satpol PP. itu ribuan. Tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap ada kecelakaan, ada emergensi, cepat deh, cepat tanggap. Paham ya? Sedurunge ana polisi, orang-orang aparat negara, itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ada hikmahnya, orang nganggur yang jalan-jalan. Mereka adalah yang cepat tanggap, ada kecelakaan. Karena pengiran dikandani, kayak roh aku. Kandani malaikat, ini alamu malah, salah, kayak roh aku. Aku pengiran, bukan? Bukan. Iku contoh-contoh betapa kita ini tinggal bersaksi. Boleh udah mau nyeksa ini dok, nak pangeran gua, so pangeran Nur Rahman, pangeran gua pun ngotot mau rata kakek tingkah. Rasa monis sana sini tak boleh zina itu haram. Lain hukumnya bung zina pun mesti sulh khatimah ram mesti kadang romati di paring itu. Hukumnya kafir pun ya haram maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir boleh gedingi rakan nak isawain kok berakibat khusnul khatimah. Kaya apa gedingnya nabi ini wasi. Wes kafir mateni wong paling disenengi. Rupane mateni saya ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi no, kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso bro. Paham yo disebut laisa lakam nal amri napa? Sa'un aw yatuba alaihim ayu azibahum fa innahum. Ku pangeran kabeh. Paham ya, mulanya saat ini mulai latihan ya, mulai ngaji ini latihan khusnudon, latihan apa? Khusnudon itu butuh latihan ya, cak rati dengki, khusnudon itu kok butuh apa? Nombara ngapain kok butuh latihan, nah elek pinter dewe utek nak saya elek, lho, dijak apa kok butuh apa? Utek nak saya elek, dijak apa? Latihan saya elek rasa kelasek, bener ya, utek aku nak saya elek. Nah, kurang lagi aja, belajar. Buat dia di tamu, tuan tuan. Ya, gaya gaya cilek yang terkiri, kau tuan tuan. Wah, gaya gaya putih nang langgi. Saya gaya gaya gede, saya dinut. Kau kena dinut. Gaya gaya gede, pancane pejabat terus duit. Tak. Masuk gaya gede, orang sendiri dari pangeran. Siap gue, nak saya gaya cilek ramas dia. Mustahil. Bodoh aja. Gaya cilek, gaya gede, orang sendiri dari pangeran. Gaya cilek, apa? Ramas dia. Tapi kan gigi gede parak subat dia gigi gede parak subat dia parak drengki ya menin bodoa ya subat dia marin rokok drengki ya marin apa siap gue nah jarjinan seperti itu aku ditunya karena ditunya aku tak polal buku cara aku rada duit coro aku wong sufi jadi rodunya karena duit tuh ditunya pangeran tak aku ngaji Quran ya Pak Luma biasa mana ngaji Quran kitab yang bawa jawab. Kapok. Lah ada ngaji Quran yang kitab ni. Quran sebenarnya ya faluma ya, saya wayah kuma yurid. Paham ke? Allah ya faluma. Ya falum lah. Kau ni sopo Allah, mak ngopo ya sak kang dikersano sopo Allah. Sudah serap pengirang. Pengirang kok saya naik dia, mutus saya naik sing dua je, rasa naik sing dua je diatur diintervensi. Ngangkat menteri adalah diintervensi. Pengirang jadi intervensi. Enak dong bengok-bengok kan jenak pirasan jadi pengajian pengeran di bodi demo jadi dong masal di mana apa pengeran sedang dong orang lepas pengeran di bawah apa orang apa boleh keluar terus tak wadok ini kita nari nasihat dan wadok amro akhika ala ahsani hatta ya siakam di rumah ya dibuka. Waman arodo nafsu li tuham falaya luman naman asal waman kata masyirohu kanat al-khiyarah biyadi wa alaika bi ikhwani sidki wa alaika lan netepono sirofi ikhwani sidki kelawan konco-konco sing bener tak ismong kawrib sirofi aknafihim yang dalam panduan-panduan ikhwana sidki fa innahum zinatun firroho wa uddatun fitbala wa alaika bi sidki wa ingkotalakan ini mulai ekstrim nasihati siti nombak wa alaika bi sidki wa ingkotalakan walaika lam natapona siro bisidki klan kejujuran wa ing kota laka senang contoh iso mati yang ngembu kejujuran ka ing siro wala ta'arot lan ojo nyinggung-nyinggung siro atau marek-marek siro sama kata tata arot kata tata najali di ta'i di bang setunggal sima yang dalam perkara layani kang ora penting apa mbak wala ta'al amma lam yakun fa'inna fi makana syuhlan amma lam yakun wala ta'al lan ojo takok siro utawa aja masalah no sira amma sanging apa lam yakun kang urung terjadi apa mak mergo fa inna fi makana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis ana sing wis terjadi suhlan iku wis ana kesibukan Ama sangi apa wae lam yakun kang ora ana apa mah. Meniki ben keduman kabeh sing pindah mesti dinali sing pindah sing nampak. Mun menjenan mengira cukup kebune. Gelar dange. Semulai wa akhrajal bihaqi. Wa akhrajal bihaqi an Ali bin Abi Thalib niki. Sing mun kepanggih. Wa akhrajal bihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dawa sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah. Niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Dadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati be Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin. In sarroka antal haqqo bi sahibaika fa akhir al amal. In sarroka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqo yen ton nyusuli sira, maksude berposisi sira, sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bi sahibaika. He Umar, nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi Mbak Abu Bakar, nggih. Maksude sahibaika sinten Kanjeng Nabi wis sinten? Abu Bakar. Fa'aksir mongko nyendako sira al amala ing angen-angen. Kowe nak angen-angen jaga akeh, jaga kan tingkah. Wakul lan mangano sira dunas sabu aja sampe warak. Wa'aksir lan nyendakno sira al izar ing sarung. Iku jamaah tablik PKS. Singkra. Wah, iki dalile jamaah napa? Wa'fal. Sinkronisasi. Warfa warqa lan iki. Iki sing ditiru wong suci-suci. Lah ning kan bar bakat khalifah. Warqa lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nek klambenan wis setengah suwek, setengah rusak. Wah, iki sing angka-angka gak terlakoni. Warqa alqamis. Jubah apik-apik kan nyuwek. Ben ora kedu gedenya. Sandal ora oleh anyar, wasif lan jaya ta sira anak lagi sandal. Dadi klambine suwek, sandale suwek, macem. Warqa alqamis wasif an kowe lagi talhak bihima, kowe lagi iso duwe posisi atau di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wes gak ngarah kok ngakoni. Iku nasihate Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kada fitanti. Wa akhraja pun am fil khilya an alin radhiyan qala. Iki jeneng nasihate Sayyidina Umar. Laisal khairu ayak sura maluka wa waladuka walakinil khairu ayak sura ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaabian iku ayak sira ento ade apa malu kadunya sira wala dikalan ana sira walakinil khairu tapi nek kaabian iku ayak sira ento ade apa ilmu ka apa ilmu sira wae gumalan gedhe apa ilmu ka apa nyepuro sira lan iki sing gedhe kula terangno sing niki masalah jahit sandal jahit apa nek kuat dilakoni nek ora ya wis wis sing warga melarat merasa diketono wis ketok. Maksudnya nak jadi khalifah ben gak sombong klambine suwe. Lah aku ora usah suwe wis ketok melarat, melarat. Dadi ora usah suwe ben wis ketok melarat, melarat. Paham yo, wis ketok wis ketok. Sing penting niki, wa antubahiyan nasbi ibadati rabbi. Wa antubahiya len yen to bangga sira, to banggani sira annasa ing manusa bi ibadati rabbi. Kelawan unsur ibadah ning pangeran sira. Niki lakoni tenan kene, sampean kepengin slamet niki lakoni tenan. Mubah bil ibadah niki sakniki pun tak. Wau kula nerangno pokoke dua inti. Siji wong Islam kelangan masalah husnudzon. Mergo dhe penyakit napa suud. Nomor kali ilang kebanggaan terhadap ibadah. Wis mari wong Islam hancur, ilang kebanggaan terhadap napa? Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga, kenal bupati napa? Mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur. Santri ini ya podo di ini bangga bagiya ini menjadi suami bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo ngelakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan, kebanggaan tidak sombong bahasa Arabnya nomor mubah. Niki kelangan kita nunggu kelangan. Lu kalau mulang itu nih bangga. Kalau kelar sholat subuh bangga. Kalau senang dres Quran bangga. Kulo nu boten krana drengki. Umpama suatu saat kulo ditebir kenal presiden, boten ngarah bangga kulo tambah kaya bangga kulo kenal santri. Nah, sampean ngomong, oh, itu kan utopis, Gus. Ndak bisa. Orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah, orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam dene. Perlu dibaptis meneh. Misalnya ngeten nggih, tauhid itu iso dilatih dengan ilmu. Misalnya kulo sak kulo misalnya sing kulo ngalami sak kulo. Kulo niku nate ndek kakak wakil bupati. Kulo setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso diitung misale. Yo Gus ndak iso tenan Gus wong ra bangga kenal bupati. Lah nek ra iso, justru bangga aku sing ra iso meneh tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misale aku eling, saiki aku bijak ning ndi? Ning bumi. Aku eling, kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso napas mbek oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku iso melihat karena mata. Kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya mbek Allah, ora mbek SPJ, ora mbek JK, ora mbek bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku iso bangga mbek liyane wong per detik otakku wis ngono. Kok rasane. Wah, jenak ngono yo iya lek le yo yo kowe latihan ngono kok malah tak apa. Kowe dilatih ulama kok malah tak apa. Rutekem. Paham? Wong-wong kena hijab kabeh sampai jangkal wong kenal presiden Rabaga kelantar. Wong kena hijab, wong tidak kena hijab ki biasa. Yo ora nanti tapi biasa. Nanti keliru dengki jenenge. Paham ya nanti keliru jenenge apa? Dengki. Kenal Wadun Bangga, kenal Menteri Rabaga dengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh ana bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen tempat apa sarana untuk saya bisa bernapas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak